mengarahkan kepada ayat Al-Qur'anul Karim, kemudian kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan juga menjadi ijma dari para ulama ahlu sunnah. Di antara ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan adanya azab kubur seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Yang artinya bahwa neraka itu akan diperlihatkan kepada pengikut-pengikut Fir'aun pada setiap pagi dan setiap petang, dan pada hari ditegakkannya atau terjadinya hari kiamat, maka dikatakan kepada para pengikut Fir'aun, adkhilu ala Fir'auna ashaddal azab, masuklah wahai kamu semua para pengikut Fir'aun kepada azab yang pedih, yaitu api neraka. Nah, dalam ayat ini disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiya. Neraka itu akan diperlihatkan kepada mereka, diunjukkan kepada mereka setiap pagi dan setiap petang. Para pupasir mengartikan neraka diunjukkan setiap pagi dan setiap petang ini adalah yaitu di alam kubur mereka. Bahwa salah satu dari azab kubur itu bentuknya adalah neraka yang menjadi tempat tinggal orang-orang kafir, orang-orang pendurhaka itu sudah ditunjukkan. Dan itu bagian daripada azab dengan diperlihatkan neraka itu. Nah, sejalan dengan ayat ini, di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu azza wa jalla ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya seseorang di antara kamu, sabda Rasulullah, apabila meninggal, maka akan diperlihatkan kepadanya kedudukannya di surga dan kedudukannya atau tempat tinggalnya di neraka. Jika dia adalah penghuni surga, maka surga yang akan ditempatinya itu sudah ditunjukkan kepada orang di dalam kuburnya. Dan jika dia ahli neraka, neraka itu telah diperlihatkan kepadanya di dalam kuburnya. Lalu dikatakan oleh para malaikat, "Hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu azza wa jalla ilaihi yaumal qiyamah." Inilah tempat tinggalmu nanti setelah terjadinya kiamat. Dan itu berlangsung sampai terjadinya kiamat. Nah, jadi di antara bentuk azab kubur itu, seorang sudah diperlihatkan kedahsyatan api neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya sejak ia berada di dalam alam kuburnya. Demikian pula di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang di alam kuburnya, ia telah melihat surga dan kenikmatannya sejak ia di dalam kubur, tetapi tentu dia belum memasukinya. Sejalan dengan hadis-hadis ini, maka kita di dalam salat umpamanya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud ini, di antaranya adalah berdoa berlindung dari kedahsyatan azab jahanam, kemudian azab kubur, fitnah dunia, fitnah kehidupan dan fitnah kematian serta fitnah Masihid Dajjal, ya. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil Masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah azabnya neraka jahanam. Aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah dajjal yang berkeliaran. Nah, maka ini semua menjadi dalil tentang adanya nikmat dan azab kubur ketika seorang insan telah meninggal, maka ia di alam kuburnya telah merasakan sebahagian dari kenikmatan yang Allah janjikan dari surganya dan telah memperasakan azab dari apa yang dijanjikan dari neraka. Wal'iyadzubillah. Nah, oleh sebab itu maka mengenai keimanan kepada azab dan nikmat kubur ini sesuatu yang disepakati atau ijma di kalangan ahlus sunnah. Maka siapa yang mengingkari hal ini, maka mengingkari ayat Al-Quranul Karim dan mengingkari hadis-hadis Nabi yang sahih dan banyak, serta mengingkari apa yang telah menjadi ijma dari para sahabat Nabi, para tabi'in dan ulama-ulama ahlus sunnah. Kemudian rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaan yang berikutnya adalah dari rekan data, yaitu pertanyaan Bapak Agus di Karawang, ya. Bagaimana kalau ada yang menghutangkan kepada kita, kemudian lama tidak dibayar, terus kita mengikhlaskannya, nah, apa hukumnya? Bapak Agus di Karawang, kalau ada seseorang yang meminjam kepada kita berupa uang atau barang, lalu sudah lama sekali mereka tidak sanggup mengembalikannya atau membayarnya, ima karena kemiskinannya atau mungkin karena lain hal sehingga ia bahkan menghilang lari dari tanggung jawabnya, maka kalau kita mengikhlaskannya, tentu saja itu salah satu dari kebaikan, pahala yang besar yang diperoleh oleh kita sebagai kemudahan yang diberikan kepada saudara sesama muslim. Sebab itu dalam Al-Quran Karim dikatakan, apabila dalam kesulitan atau kesusahan, panadhiratun ila maisarah, yaitu hendaklah diberikan tempo kepada mereka sampai mereka memiliki kelonggaran. Dan apabila kalian menginfakkannya, maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Nah, jadi kalau seseorang itu mengikhlaskan atas hutang saudaranya karena melihat ketidakmampuannya membayarnya, maka ia menjadi pahala yang besar baginya dan telah memberikan keringanan kepada saudaranya sehingga ia tidak meninggal dalam membawa hutang. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan tadi, maaf rekan dakta, dari Ibu Faria yang kedua, bahwa tidak tercatat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabatnya bahwa mereka melaksanakan dua kali salat malam atau salat tahajud atau salat witir dalam satu malam. Berkenaan dengan witir memang sudah tegas ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin, ya. Tidak ada sholat witir dua kali dalam satu malam. Nah, pada hakikatnya sholat tahajud, sholat tarawih itu keseluruhannya adalah sholat witir. Akan tetapi kalau seseorang melaksanakan sholat sebahagiannya di awal malam, kemudian nanti witirnya di akhir malam, sehingga ia belum menuntaskan sholat malamnya ditutup dengan witir, maka bisa saja seorang sebelum tidur dia sudah sholat malam sebahagian rakaat. Lalu dia di akhir malam bangun melanjutkan jumlah rakaat yang belum selesai, lalu diakhiri dengan witir. Namun jika seorang telah menyelesaikan sholat malamnya di awal malam, atau di tengah malam, atau di akhir malam, maka tidak ada keterangan orang mengulangi dua kali dalam satu malam itu sholat tahajudnya atau sholat tarawihnya, qiyamul lailnya. Demikian Ibu Faria ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, pertanyaan dari Ibu Sri, bagaimana apabila seseorang mendapatkan harta warisan, akan tetapi ia mempunyai hutang, apakah ia wajib kena zakat? Berkenaan dengan seseorang yang memiliki harta, kemudian hartanya sudah sampai nisab zakat, akan tetapi apabila ia memiliki hutang yang harus segera dibayar, maka jelas hutang adalah didahulukan daripada membayar zakat. Karena pembayaran zakat ini adalah berada dalam satu kurun waktu yang disebut dengan haul. Maka persyaratan zakat harta atau zakat mal dari kepemilikan seseorang, apabila harta yang dimiliki telah mencapai satu haul, yaitu satu tahun kepemilikan. Sedangkan kewajiban dia membayarkan hutang adalah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Maka apabila sudah jatuh tempo kewajiban mengembalikan hutangnya, sementara ia punya harta yang sudah masuk nisab, maka membayar hutang didahulukan. Demikian kepada Ibu Sri ya, karena itu seseorang yang dapat warisan tapi habis dibayarkan kepada hutang, maka ia tidak ada kewajiban zakat dari harta warisan yang dimilikinya. Kemudian rekan-rekan sekalian, pertanyaan yang berikutnya. Ini dari rekan dakta di 08174187 sekian-sekian. Mohon dijelaskan hadis dari Umar yang mengatakan la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imamatin. Dari Pak Bambang ya di Sunter, berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya la islama illa bi jama'atin, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, wala jama'ata illa bi imamatin, tidak ada jamaah kecuali dengan imam, tidak ada imam kecuali dengan bai'ah. Nah, perlu kami jelaskan di sini, itu hadis diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam musnadnya, Musnad Ad-Darimi. Akan tetapi hadis dari riwayat Ad-Darimi ini itu adalah hadis yang sangat dhaif, sangat lemah, karena dalam sanadnya ada beberapa rawi yang dia adalah mudalis dan juga hadis yang lemah. Karena itu hadis la islama illa bi jama'atin, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imam, tidak ada imam kecuali dengan bai'at, di samping dia juga hadisnya dhaif dalam sanadnya, juga itu diriwayatkan bukan dari hadis Nabi, melainkan hadis mauquf dari Umar bin Khattab. Karena itu hadis ini adalah hadis yang batil, hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan hadis ini yang telah dijadikan dasar yang sangat keliru oleh sebahagian dari kelompok kaum muslimin, bahwa mereka mengklaim telah memiliki jamaah kaum muslimin, jamaah Islamiyah. Lalu siapa yang tidak masuk ke dalam kelompok jamaah Islamiyah berarti tidak ada Islamnya, tidak sah Islamnya, karena belum berjamaah, karena belum punya imam dan belum bai'at. Nah, maka lantas timbullah gerakan untuk membai'at orang masuk ke dalam kelompoknya. Ini hadis yang batil sebatil-batilnya, karena secara sanad dan secara matan sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Adapun hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Khattab, justru Umar bin Khattab menyatakan man baya'a imaman min ghairi musyawaratil muslimin fala bai'ata lahu. Maka siapa orang yang mengangkat pemimpin membaiat seorang imam bukan hasil musyawarah kaum muslimin, maka batal itu pembaiatannya, batal itu kepemimpinannya. Nah, inilah justru hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari perkataan Umar bin Khattab ya. Baiklah rekan dokter sekalian, untuk sementara dalam mukadimah itu yang kami sampaikan, menjelaskan beberapa pertanyaan rekan dokter yang masuk. Kami memberi kesempatan untuk rekan dakta yang lain yang mungkin sudah siap di ujung telepon untuk ikut berpartisipasi dalam kajian fikih Islam ini. Kami persilahkan rekan dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ratna ya. Iya, Ustaz. Silakan. Ini Ustaz, saya mau tanya tentang wudu. Batalnya kan kalau kita sudah wudu terus tidur gitu ya, tertidur itu kan ada yang bilang kalau tidurnya sambil duduk nggak usah wudu lagi gitu. Betul, ya. Nah itu sebenarnya bagaimana? Betul. Katanya kalau nggak pulas nggak usah wudu lagi gitu. Iya, tuh yang sahihnya yang kuat yang mana? Terus yang kedua Ustaz, kita nggak boleh ya apa berdiri untuk menghormati seseorang gitu kan ya. Nah itu kalau misalnya kita sedang bertamu nih di rumah orang ya, terus tiba-tiba kita sedang ngobrol gitu ya, terus ada orang tuanya muncul gitu ya keluar, terus kita tiba-tiba spontan berdiri gitu. Nah, untuk itu, menyalaminya ya. Nah itu termasuk yang dilarang nggak gitu ya? Soalnya ada yang sebagian orang yang itu termasuk yang dilarang, maksudnya biasa aja gitu. Nah terus yang ketiga Ustaz tentang ini nada dering HP Ustaz ya. Betul. Terus sekarang ada yang banyak pakai morotal, yang pakai azan gitu. Betul, ya. Nah itu bagaimana hukumnya? Baik ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Ratna di Kampung Melayu ya. Pertama berkenaan dengan tidur yang membatalkan wudu dan tidur yang tidak membatalkan wudu. Sebahagian ulama mengeneralisir bahwa segala tidur membatalkan wudu, baik tidur malam, tidur siang, tidur menunggu waktu sholat, ketiduran, berbaring ataupun duduk. Sebahagian ulama mengeneralisir bahwa tidak ada hadis maupun ayat Al-Quran apalagi yang menyatakan wudu batal karena tidur. Karena tidur bukan termasuk pembatal wudu. Yang ketiga, mengambil jalan tengah bahwa batal wudu itu kalau tidurnya berbaring. Karena itu akan menimbulkan keraguan orang itu batal tanpa disadari. Sedangkan kalau duduk, tidurnya bersender, duduk, tidak mungkin batal karena tertahan. Nah. Kemudian yang keempat, membedakan tidur mana yang bisa membatalkan dan mana tidak. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak ada nas yang menyatakan tidur membatalkan wudu, tetapi hanya ada isyarat-isyarat dan praktek-praktek Rasulullah dengan para sahabat. Contoh yang pertama, umpamanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang sahih bahwa idza staiqadha ahadukum min naumihi pala yagmis yadahu pil inai hatta yagsiluhu salasan. Jika seseorang itu bangun tidurnya, hendaklah jangan langsung memasukkan tangannya ke embernya untuk berwudu, melainkan dibasuh dulu 3 kali, karena dia tidak tahu min aina batat yadahu, di mana tidur tangannya semalam itu. Nah, ini mengisyaratkan bahwa seorang kalau bangun tidur itu Rasulullah menyuruh berwudu. Nah, namun ini tidur yang mana? Ini jelas adalah maksudnya tidur dari istirahat malam, ya. Atau tidur yang memang sengaja untuk beristirahat walaupun di siang hari. Sedangkan isyarat-isyarat hadis Nabi bahwa yang tidur karena menunggu waktu sholat itu tidak membatalkan. Seperti hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Imam Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min salati lail, atau dalam riwayat lain minal witri ittaja'a ala syikkihil ayman. Rasulullah itu kalau selesai dari sholat malam atau sholat witir, beliau berbaring ke sebelah kanan menunggu adzan subuh. Ada kalanya Rasulullah itu, kata Aisyah, sampai nafakho. Nafakho itu mendengkur, ya. Lalu datanglah muadzin memberitahukan sudah waktu subuh, maka beliau pun bangun dan beliau sholat qoblah subuh 2 rakaat, lalu beliau berangkat ke masjid tanpa berwudu lagi. Kemudian di dalam hadis yang sahih yang lain juga diterangkan, para sahabat Rasulullah menunggu waktu maghrib ke waktu isya itu mereka di masjid, tidak pulang. Karena Rasulullah menangguhkan sholat isyanya sampai larut malam, sehingga di antara mereka ada yang tertidur, ada yang berbaring, ada yang duduk terkantuk-kantuk. Nah, bahkan di antara mereka ada yang miring-miring kepalanya karena saking ngantuknya, tertidur dalam keadaan menunggu waktu sholat. Nah, ternyata para sahabat itu tidak mengulangi lagi wudunya. Mereka tidak berwudu, melainkan langsung sholat isya. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya tertidur menunggu waktu sholat itu tidaklah termasuk yang membatalkan wudu. Tetapi tidak berarti bahwa orang tidak boleh wudu. Kalau seorang tertidur nunggu waktu isya di masjid, ngantuk-ngantuk, berbaring atau duduk, lalu orang itu berwudu lagi untuk tajdid, jadi memperbaharui toharoh, tajdidu toharoh, menyegarkan kembali, yaitu diperbolehkan. Tetapi bukan berarti itu batal wudunya karena tidur, ya. Adapun alasan yang mengatakan bahwa mungkin orang jadi ragu, ya, dia batal atau tidak ketika sedang tidur itu, maka kaidah fikih mengatakan al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang asalnya yakin tidak boleh itu dikalahkan oleh yang ragu. Wah, jangan-jangan tadi batal, jangan-jangan juga tidak. Nah, sebab itu asalnya suci, maka orang tetap dalam kesucian sehingga ia benar-benar yakin dulu bahwa dia batal. Jadi selama tidak yakin batal, maka ia tetap dalam keadaan suci. Jadi inilah kesimpulan pendapat-pendapat para ulama berkenaan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Yang tidurnya itu adalah dalam waktu menunggu sholat, bukan tidur malam, yang istirahat gitu ya. Yang kedua berkenaan dengan berdiri menghormati orang. Berdiri, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke kumpulan para sahabat yang sedang berkumpul-kumpul di suatu majelis. Begitu Rasulullah datang, semuanya berdiri menyambut Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruh mereka supaya diam, duduk saja, jangan diri. Lalu beliau bersabda, La tutruni kama atrotin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian menyanjung-nyanjung aku, menghormat-hormat aku, mengkultuskan aku seperti mengkultuskannya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Inna ma'ana Abdullah wa Rasuluhu. Aku hanyalah seorang hamba Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Rasulullah tidak menyukai seorang itu sengaja berdiri untuk menyambut seseorang. Tetapi kalau seorang berdiri karena takzim kepada orang tuanya, memuliakan tamunya, Rasulullah sendiri begitu. Dalam hadis Bukhari dikatakan Rasulullah sedang duduk di rumah, lalu datang putrinya yaitu Fatimah mengetuk pintu. Lalu dibukakan, ternyata yang datang Fatimah. Rasulullah yang sedang duduk itu langsung berdiri lalu menggandeng tangan Fatimah karena saking sayang kepada putrinya. Nah, ini tentu berdiri di sini bukan dalam bentuk pengagungan, pengkultusan, tetapi dalam bentuk penghormatan, kasih sayang, kecintaan seorang ayah kepada seorang anak. Jadi sampai beliau sedang duduk berdiri lalu menyambut kedatangan putrinya, digandeng tangannya. Nah, ini saking cintanya, karena memang tinggal Fatimah saja dari putra-putri beliau yang ada. Nah, ini. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul, lalu datanglah salah seorangnya itu Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang pemimpin dari suku Ansor, ya, datang kepada Rasulullah dalam kasus peperangan dengan orang Yahudi, yaitu meminta hukum kepada Sa'ad. maka saat ini dalam keadaan terluka. Dia dibawa di atas seekor unta. Lalu ketika sudah melihat datang saat itu, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Kumu ila sayyidikum." Ayo berdiri, itu sambut pemimpin kalian. Nah, gitu. Jadi Rasulullah menyuruh menyambut supaya saat itu diturunkan dari ontanya karena beliau dalam keadaan sakit dipapah. Nah, jadi ini berdirinya bukan dalam pengertian berdiri penghormatan, pengkultusan. Demikian ya kepada satu lagi ini dari Mbak Ratna ini berkenaan dengan nada dering dengan murattal ayat Quran. Memang saya pernah mendengar fatwa dari sebagian ulama Saudi bahwa hal itu adalah diharamkan ya, kalau bisa menimbulkan dampak yang buruk seperti penghinaan kepada Al-Quran gitu. Upamanya itu sama saja menyamakan nada-nada bunyi dengan ayat-ayat Quran. Itu kalau tujuannya ke sana. Tapi kalau orang menyimpannya justru untuk mengingat membaca ayat Al-Quran, nah tentu itu niatnya lain, hanya suatu yang tidak layak. Maka ketika mendengar fatwa itu, namun saya sendiri belum pernah mendengar langsung atau membacanya, saya juga merubah itu dering murattal itu dengan dering biasa ya. Memang lebih baik kita menghindari, apalagi kalau kita bawa ke WC, bunyi di WC lagi kan. Nah ini ya Mbak Ratna ya. Jadi memang itu sesuatu yang patut dipikirkan juga untuk ditinggalkan, karena membawa madorot tentang kesucian ayat-ayat Al-Quranul Karim ya. Baik rekan-rekan sekalian, kita buka kesempatan berikutnya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa? Alhamdulillah bisa masuk saat ini. Alhamdulillah dengan? Saya Faun Alamin Rahman di daerah Rawat Hati. Unang Amir Rahman, apa Amir Rahman ya? Iya, Rawat Air, Air Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Ini Ustaz, Ana mau sedikit sharing. Ada teman Ana ya, kan kita tahu bahwa ada di koran Dabuli kemarin tentang kartu kredit itu banyak banget. Di zaman-zaman yang berbau riba itu, Masya Allah. Di tengah-tengah umat kita ini sangat banget, banyak-banyak sekali. Iya, betul. Iya, itu. Yang pertama, ini ceritanya hanya bagaimana pendapat Ustaz, dia itu akhirnya tidak bisa bayar Ustaz. Akhirnya dia dikasih saranin sama mantan seorang trainer dari Katedral itu, dia apa pindah aja. Gitu. Waktu itu katanya sih, katanya dia pulang dari itu udah hanya sekedar ngejar, banknya sudah nyerah, artinya bank itu tidak mau tahu lagi, sudah. Jadi ceritanya udah, gimana hukumnya itu kita menurut Islam? Dia nggak sempat bayar tapi nggak bisa bayar lagi. Nggak bayar terusnya gitu ya? Iya, jadi udah dia tinggalin katanya. Itu menurut sih, itu yang trainer developer mungkin baik banget sama dia kali itu. Iya, iya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, apakah MLM menurut Islam, menurut syariah kita dibenarkan atau tidak? Betul ya. Itu aja. Baik Pak ya, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin Rahman ya. Pertama berkenaan tadi ya, kredit. Secara hukum asalnya, kredit ini kalau disederhanakan, seorang membeli barang dengan bentuk mencicil. Harganya sudah tentu, kemudian cicilan per bulannya sudah tentu, sampai pada batas waktu tertentu dia lunas, maka barang itu menjadi milik dia secara penuh. Selama itu dengan cara yang diakadkan syar'i, bahwa kalau dia membayar per bulan 10.000 umpamanya harga suatu barang 100.000 dalam jangka 10 bulan maka lunas. Lalu kalau ternyata dia itu dalam jangka 5 bulan sudah tidak mampu membayarnya, kemudian dia sudah ada perjanjian dengan si pemilik barang bahwa barang yang dia beli dengan cicilan itu tidak jadi diteruskan pembayarannya dan dia memperoleh pengembalian sebagian dari uangnya. Itu kalau akad dengan cara yang baik ya. Tetapi kalau seorang itu lantas barangnya dirampas dan apa yang pernah disetorkannya atau dibelikannya itu dibayarkannya juga hangus, nah ini mungkin cara-cara yang tidak syar'i ya, yang tidak islami seperti itu. Atau sebaliknya juga mungkin dengan cara sistem yang dipakainya juga adalah mekanisme ribawi, mekanisme sistem bunga bank yang dipakai. Sehingga pada hakikatnya seseorang itu bukan beli barang, tetapi dia itu minjem uang ke bank, hanya dalam bentuk barang yang dimiliki oleh dia. Nah sehingga dia pada dasarnya mencicili hutangnya ke bank yang riba itu, maka itu pun menjadi riba. Sehingga ketika dia tidak sanggup melanjutkannya itu disita. lantas uang dia hilang sama sekali. Nah, ini cara-cara yang memang jauh dari keadilan sistem syar'i ya, yang seperti itu. Dan tentu saja yang cara-cara seperti demikian termasuk kategori yang muamalah yang diharamkan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, sistem MLM ini ya, multi level marketing ini, para ahli fikih Islam di Indonesia seperti yang bergabung dalam Majelis Fatwa Komisi Fatwa MUI memang membagi dua, ada yang diharamkan secara mutlak dan tidak diberi sertifikasi halal, ada yang dihalalkan setelah dikaji mekanismenya. Apakah di dalamnya mengandung unsur goror, manipulasi, nah, kemudian unsur najas, yaitu menggelembungkan harga dengan yang tidak pantas melalui promosi yang mengandung kebohongan atau tidak. Nah, ini kalau dalam akad muamalah itu mengandung goror, yaitu sesuatu yang bersifat penipuan atau kecurangan, ketidakjelasan, nah, kemudian mengandung kezaliman, kemudian mengandung najas, yaitu promosi barang yang tidak sesuai dengan harga yang sesungguhnya atau kondisi barang yang sesungguhnya, jatuh pula itu kepada kondisi haram. Nah, jadi MLM ini tidak bisa digeneralisir mungkin, tetapi adalah apa mekanismenya, apa produknya dan lain sebagainya, itu ada kajiannya. Sebab itu di dalam sertifikasi sistem MLM yang dihalalkan dan diharamkan ada kriteria yang ditetapkan oleh para ulama yang bergabung di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Barangkali seperti itu ya Pak Amin Rahman. Baik rekan-rekan sekalian, Anda yang sudah ada di ujung telepon, kami beri kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Bapak Mahdur Pak. Bapak Mahdur? Iya, di Pondok Ungu. Pak Mahdur ya. Alhamdulillah, baru pertama kali masuk ini. Iya, alhamdulillah. Sangat lama sekali ini. Iya, selamat. Ini saya ini Ustaz ya, mau menanyakan dua hal ya. Yang pertama, bagaimana bermakmum kepada imamnya yang suka membuat zimat, alias ya mempraktikkan perdukunan. Itu. Jadi saya misalnya kalau pulang kampung di masjid itu saya tahu sendiri karena dulu saya menjadi katibnya begitu ya. Betul, Masya Allah. Nah, sehingga apa itu, apa saya harus sholat bermakmum kepada orang tersebut? Karena memang pada ininya guru saya tuh, bukan guru saya kan begitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, saya ingin tahu nisab dari harga harta harta tijarah ya, harta dagang. Ya kalau memang itu ada zakatnya, karena ada beberapa yang mengatakan tidak ada zakat kan begitu. Betul Pak. Saya sedang usaha saat ini sampai saat ini sudah lebih 1 tahun. Betul. Ya. Usaha ini saya tetap begitu, tetapi tidak pernah lunas. Dalam arti begini, selalu berputar terus begitu. Karena yang beli ke saya ini kan tidak ada yang kontan. Betul ya. Ya. Jadi cara menzakatinya itu bagaimana saya kalau memang ada zakatnya. Ya, nah, di samping itu saya berhati-hati selalu diinfakkan setiap per bulannya yang dihitung. Sekalipun tidak dapat duit, tapi dah hitungannya ada. Itu saya keluarkan 2.5% berjaga-jaga, takut wajib zakat begitu. Nah, ini yang ingin saya ketahui ya. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahdur ya di Pondok Ungu. Pertama berkenaan dengan bermakmum kepada orang yang sudah jelas-jelas dia itu syirik ya. Selama dia tidak meninggalkan kesyirikannya, memang tidak layak kita bermakmum. Hanya kesalahan-kesalahan tertentu atau bid'ahan kecil ya, kerusakan pada seorang itu ditolerir untuk orang kepadanya. Sudah merusak tauhid seseorang, dia adalah menggunakan cara-cara perdukun di imam, saya harus mencari lagi tempat kita berjamaah sholat jauh lebih bersih tauhidnya, akan dosa yang besar yang jika seorang tidak bertaubat kebaikan. Kemudian yang kedua berkenaan dengan nisab harta, kewajiban zakat yang diikhtilafkan di kalangan am, dan itu menurut beberapa riwayat yang dipraktikkan oleh khalifahnya, jadi bukan dari keuntungan zakat tijarah. Nah, dalam kondisi seperti itu maka orang mengambil cara pertama kalau memungkinkan dari biaya pembelanjaan ketika sudah siap dijual, dihitung, lalu disiapkan zakatnya. Yang kalau itu tidak memungkinkan, ia menghitung dari keuntungan yang dia peroleh. Lalu dari keuntungan yang dia peroleh itu bisa setiap kali habis penjualannya diambil untungnya, dihitung zakatnya, bisa diakumulasikan dalam satu tahun, digabungkan dengan harta yang telah ia miliki menjadi zakat mal, zakat harta. Lalu setelah itu baru dihitung berapa nisab kepemilikannya, dikeluarkanlah zakatnya. Demikian Bapak Mahdhor ya di Pondok Ungu. Memang ini bagian daripada masalah yang diikhtilafkan mengenai kewajiban zakat tersebut. Namun saya lebih cenderung kepada apa yang dipegang oleh jumhurul ulama atau mayoritas para fuqaha, memang wajib zakat tijarah ini. Nah, adapun caranya bisa dengan dua pendekatan tadi. Kalau modalnya itu tetap dan cara pendagangannya yang mudah dihitung, dihitung sejak penjualan. Kalau itu tidak memungkinkan, dihitung dari hasil keuntungan. Nah, apalagi seperti tadi digambarkan ini adalah tidak tetap uang modalnya ini karena dia berputar. Maka yang lebih memungkinkan mungkin itu adalah dilihat dari keuntungan sebulan atau setahun. Kemudian dihitung dengan batasan nisab, lalu diambil persentase zakatnya 2,5%. Insya Allah itu mungkin lebih mudah bagi orang yang mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Baik rekan dakta, kita punya kesempatan mungkin untuk satu penanya lagi, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Eva, Pak. Oh iya Ibu Eva, apa kabar Ibu Eva? Alhamdulillah, baik ya. Ustaz, ini berbicara tentang azab kubur. Betul. Nah, pada saat ini kan ada dibikin VCD atau DVD tentang azab kubur. Padahal sesungguhnya azab kubur itu ada hal yang gaib. Betul ya. Nah, ana mohon penjelasan Ustaz. Dari mana orang itu bisa dapat ngambil gambar seperti itu gitu loh Ustaz ya. Iya betul. Sementara hal itu hal yang gaib yang kita belum tahu gitu loh. Betul, ya. Dan terus apakah itu termasuk syirik enggak gitu. Betul, iya. Yang kedua, ana mohon penjelasan Ustaz tentang potongan orang kafir dengan orang Islam yang tidak pernah melaksanakan salat, hukumnya bagaimana kalau kita memakamnya? Potongan ininya, hewan sembelihannya. Hewan sembelihan, bisa orang kafir. Kalau orang kafir kan boleh kan ya. Sementara kalau orang Islam tapi dia tidak pernah melaksanakan sholat sama sekali, kan orang itu udah termasuk kafir juga ya Ustaz ya. Nah itu kalau kita memakan potongannya, hukumnya bagaimana gitu betul, loh, Ustaz. Ya. Baik. Terus yang terakhir, Ana mau tanya tentang pendapat Ustaz tentang SSQ gitu. Ustaz kan sekarang lagi semarak banget itu ya. SQ ya. Hukumnya ISQ, itu bagaimana ya. Atau penyimpangannya itu bagaimana? Apakah itu termasuk penyikisan akidah? Gitu, iya betul ya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Eva di Margahayu ya. Pertama berkenaan dengan azab kubur yang divisualisasikan dalam bentuk video, film dan segala macam. Saya kira itu adalah dari sudut tinjauan akidah tidak baik ya. Karena sebetulnya seseorang dengan memvisualisasikan suatu yang gaib itu, ia jadi memberikan sebuah khayalan yang tidak benar. Padahal yang gaib itu, mala ainun ro'at wala udunun samiat wala yakhturu bibali ahadikum. Tidak bisa dipandang oleh mata dunia, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dihayalkan oleh pikiran kita. Nah, lalu kalau kita menghayalkan seperti itu, nanti akan timbul pencemoohan terhadap sesuatu yang harus diyakini di akidah. Dalam akidah kita memang ada dampak positifnya, barangkali orang jadi takut gitu ya dengan melihat seperti itu. Tetapi dengan divisualisasikan itu, bahwa azab yang bersifat gaib ukhrawi itu kok dikiaskan, digambarkan dengan gambaran-gambaran duniawi, padahal itu alamnya berbeda. Kalaupun disebut api, ya tentu api itu yang cocok dengan alam akhirat, bukan dengan seperti gambaran api sekarang kita ini. Nah, dari mana kita bisa menghayalkan dengan gambaran api yang ada sekarang? Ini yang tidak baiknya ya. Jadi saya kira menurut tinjauan akidah itu sesuatu yang tidak benar. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa apabila azab kubur itu diperlihatkan, kemudian suara orang yang terazabnya mendengar, tentu akan pingsanlah seluruh jin dan manusia di muka bumi ini, ya. Karena apa? Karena saking dahsyatnya dari apa yang dibayangkan dan diketahui oleh indera manusia di dunia. Nah, sebab itu termasuk saya kira cara yang tidak benar, ya, mendekati untuk menggambarkan azab kubur dengan suara-suara, dengan gambar-gambar yang diindrakan, dilihat atau didengar oleh telinga kita di dunia. Kemudian yang kedua berkenaan dengan hewan yang dipotong oleh ahli kitab, yang jelas-jelas ahli kitab. Kemudian dengan hewan yang dipotong oleh orang muslim, tetapi ya jelas-jelas sudah bukan lagi agama, hanya tinggal KTP-nya saja. Nah, jadi dalam hal ini memang itu ada kesyubhatan. Dari sudut dia sebagai muslim, mengaku sebagai muslim, masih ikrar la ilaha illallah. Tetapi dari sudut pengamalan, dia tidak pernah terbukti beramal islami. Maka bagi orang dalam melihat seperti itu adalah lebih baik ditinggalkan, karena ia dalam posisi syubhat, terjadi keraguan. Di satu sisi sebagai orang yang meninggalkan sholat sudah dihukumkan kufur, di satu sisi dia masih meyakini dirinya sebagai muslim, masih beriman kepada Allah. Maka paling tidak posisi sembelihannya itu adalah barang yang syubhat. Karena dalam hadis Nabi, waman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram, siapa yang memakan yang syubhat dengan disengajakan, maka bisa jatuh pada yang haram. Maka lebih baik kita meninggalkan. Jadi paman taqwa syubhat faqad istabra'a ali dinihi wa irdihi, siapa yang menjaga diri dari yang diragukan itu, ia telah membersihkan agama dan kehormatannya, ya. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan cara pelatihan ISQ. Saya pernah mempelajari juga materinya, juga CD-nya, bagaimana cara pengajarannya. Memang nampaknya itu sudah terlalu didramatisir, ya, penerapan akidah. Dan memang itu jadi tidak jelas apa yang diajarkannya akidah Islam atau bukan, karena bercampur antara muslim dengan non-muslim. Jadi saya kira kalau itu tujuannya adalah pendekatan psikologis, tidak perlu dikaitkan dengan akidah. Tapi kalau mau pendekatan akidah yang benar, ya tentu harus menggunakan pola-pola pengajaran akidah juga. Jadi ini sejenis metode yang mungkin mengandung manfaat, tetapi juga ada kemadorotan dari tinjauan akidahnya. Saya kira dari segi metodenya suatu yang baik, mungkin untuk dikembangkan sebagai inovasi penyadaran. Tapi dari segi isi materi dan cara-cara yang menyangkut keakidahannya, itu harus kembali kepada cara-cara yang disyariikan. Barangkali demikian rekan-rekan sekalian. Sehubungan dengan waktu juga yang harus memisahkan kita, akhirnya dari Geri Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107, saya Abu Himam dengan Mas Firman Hakim mohon pamit dan undur diri. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkanlah kejahilan hambamu. sering melangkah teranganmu jalan sedang ataupun tidak. Ku sering meninggalkan ruanganmu walau sudah aku Tuhanku. Ampunkanlah segala dosaku, Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada sebenar. Pagiku ingat petangku